Jadi akhirnya ini dijadikan sebagai benteng. Dan ini salah satu manfaatnya. Waliman da'uhum ilaiha barakataha wa khairah. Dan mereka berbenteng dengan akidah ini. Dan kepada siapa yang mereka dakwai, mereka membentengi diri dengan kebersihan akidah ini dan kebaikannya. Sebab akhirnya punya banyak berkah dan kebaikan. Sebagiannya telah kita terang. Wa afdau ila maqaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha istimsakihim biha wa irsyadil ibadi ilaiha wa hamlihim iyyahu 'alaiha. Ya, dan mereka telah berpulang ke rahmat, mereka sudah kembali kepada Allah, sudah meninggal dalam keadaan mereka sudah melepaskan pahala akidah ini kepada umat. Ya, mereka sudah membuat umat bergantung dengan akidah, mengarahkan umat para hamba kepada ini, dan membuat umat menyandang akidah. Jadi ini sifat dari akidah yang akan diri. Jelas ya? Jadi secara umum di sini Imam Tabari menjelaskan apa sebab beliau menulis buku ini. Jadi sebab beliau menulis buku ini karena beliau diminta oleh sejumlah murid beliau untuk membuat buku ini. Ada permintaan. Kemudian yang kedua, metode beliau dalam menyusun buku, yang pertama beliau mengumpulkan apa yang ditulis oleh para imam terdahulu dari a'immatus salaf. Tidak ada yang keluar dari beliau. Ini sekedar dikumpulkan rangkaian apa yang disebutkan oleh para a'immah terdahulu. Dan beliau sebutkan sifat dari akidah imam terdahulu itu. Itu adalah semua dakwah mereka kepada manusia, hidayah yang mereka sebarkan di tengah manusia. Dan mereka melarang manusia untuk menyelisihinya, menentang akidah ini. Ya. Nah, kemudian kata Qabuli, "Fastaqartu Allah Ta'ala." Maka saya pun istikharah kepada Allah. Ya. Perhatikannya dari ketika para ulama. Ya. Sebenarnya menulis yang seperti ini amanah yang sudah sangat sahih. Bersama dengan itu, mereka juga memohon istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, "Wa'atbattu fi hadzal juz ma tayassara minha 'ala sabil al-ikhtisar." Dan saya menulis di dalam buku ini apa yang dimudahkan dari akidah dengan metode yang ringkas. Jadi beliau sengaja tidak panjang tapi ringkas. Ya. Kalau metode ulama terdahulu seperti Imam Tabari dan sebelumnya, biasanya setiap kali mereka melakukan sangkan periwayatan. Tapi di sini Imam Tabari tidak, beliau meringkas. Ada sangkan periwayatan pada sebagian hadis, tapi itu tidak banyak. Itu pun kita di dalam pembahasan ini banyak sangat periwayatan kita tidak baca. Untuk meringkas waktu. Kita hanya membaca isi matan dari sanad. Maka kata beliau, "Raja'a yantabi alihi ulul albab wa tawqa. Wallahu subhanahu yuhaqqiqu dhann wa yujzi alayna al-madd bit-tawfiq wal istiqama ala subul ar-rushd wal haqq bi manhihi wa fadlihi. Ala sabil ar-rushd wal haqq bi manhihi wa fadlihi." Kemudian beliau berkata, "Saya tulis buku ini dengan ringkas, dengan harapan, ini doa dan harapan beliau. Semoga Allah menjadikan buku ini diambil manfaatnya oleh orang yang punya hati dan punya pandangan mata. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan sangkaan saya ini dan melipat gandakan karunia-Nya dengan taufik. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan istiqamah di atas jalan petunjuk dan kebenaran dengan kemuliaan dan anugerahnya, dengan kemuliaan dan anugerahnya." Ya, ini doa dari Imam Tabari menunjukkan semangat beliau yang baik dan kecintaan beliau terhadap kaum mukminin agar supaya mereka berada di atas jalan yang lurus, di atas metode yang dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Baik, sudah lewat 3 menit dari waktu. Ini selesai sudah pendahuluan dari Imam Tabari, kita sudah baca. Ya, insyaAllah ta'ala, setelah sholat asar nanti, sesi kedua setelah sholat asar nanti, kita akan lanjutkan masuk ke dalam pembahasan. Ya, untuk sementara saya cukup di sini. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.